Remy. Juga selamat siap buat teman-teman yang udah enjoy bersama kami. Sampai bersama siap Labido Senior juga WBC. Selamat pagi. Amin, amin, amin. Makasih Bu Kaji ya.